Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah membahas 6 adab dalam bersedekah. Masih ada beberapa adab yang lain dalam bersedekah yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak bersedekah atau mengeluarkan zakatnya. Nah, di antara adab-adab tersebut adalah yaitu memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hendaknya orang-orang yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu dari kalangan orang-orang yang fakir, miskin, atau anak yatim, atau mungkin janda-janda yang tidak mampu dan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Janganlah ia memberikannya kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Apabila itu sedekah yang wajib berupa zakat, maka tidak sah kecuali diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seandainya yang termasuk adalah sedekah yang sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang-orang yang pantas untuk menerimanya. Sebab, sedekah itu akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram untuk mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis-jenis orang yang menerima zakat sebagaimana yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugas zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pembagian ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab sedekah selanjutnya adalah mengeluarkan harta yang terbaik dalam bersedekah. Ya, jangan sampai kita dengan sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan-makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah kita memilih harta yang paling baik, harta yang paling bagus, karena pada hakikatnya kita menyerahkannya untuk diri kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitani rajim, Ya ayuhalladzina amanu, anfiku min tayyibati ma kasabtum, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, wa la tayammamul khabitha minhu, tunfikuna walastum biakhidhihi illa antumidu fih. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkannya dari harta yang buruk tadi. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya karena begitu buruknya. Kemudian adab dalam bersedekah selanjutnya adalah tidak menggugurkan sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekah kita. Sebab hal itu dapat melukai perasaan orang yang telah menerimanya dan dapat menghapus pahala sedekah kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kemudian pendengar, adab lainnya ketika bersedekah adalah hendaknya kita merenungi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita ketika kita bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita menjadi sosok yang kaya raya atau menjadi sosok yang mampu dan tidak membuat kita terpaksa menerima sedekah dari orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tangan kita di atas dengan bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang yang memberi dan bukan menerima. Semua itu tentunya merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, sehingga senantiasa dan bersungguh-sungguh untuk mensyukurinya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab selanjutnya adalah ketika bersedekah, jangan sampai kita merasa berjasa atas orang fakir dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi, hendaknya kita memandang semua itu sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan dan melimpahkan harta tersebut kepadanya. Allah pun memberinya taufik kepada Islam dan melepaskan dirinya dari kebakhilan atau sifat kikir sehingga ia segera untuk bersedekah. Bahkan orang-orang soleh dari kalangan salaf berkata, demi Allah, aku memandang justru orang-orang fakir adalah yang melimpahkan karunia kepadaku. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan mereka menerima sedekahku, niscaya aku akan terhalang dari pahala dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pendengar yang budiman, adab yang ke-12, yaitu tidak mengurungkan niat bersedekah karena keraguan terhadap orang-orang yang menerimanya. Apabila seorang yang bersedekah merasa ragu terhadap orang yang akan menerima sedekahnya, tidak juga bisa memastikan apakah ia benar-benar fakir ataupun tidak, maka janganlah hal itu membuatnya tidak jadi untuk bersedekah. Sebab pada dasarnya ia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sedekahnya. Hal ini kerap terjadi selama ia bersungguh-sungguh memberikan sedekah kepada yang berhak dan besar sangkaannya bahwa orang yang dimaksudkan berhak menerimanya, maka berikanlah sedekah itu. Lalu adab ke-13 yang harus diperhatikan adalah lebih dahulu memberikan sedekah kepada karib kerabat kita. Pendengar, apabila karib kerabat kita termasuk orang-orang yang membutuhkan, maka hak mereka lebih besar daripada hak orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah kepada orang-orang miskin mendapatkan satu kebaikan, sedangkan kepada karib kerabat mendapat dua kebaikan, pahala sedekah dan pahala silaturahmi, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Hadis rawahu Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk bersedekah, hendaklah ia mendahulukan karib kerabatnya jika mereka membutuhkan, karena mereka lebih berhak untuk menerimanya. Dan jika tidak demikian, maka ia boleh menyerahkannya kepada orang lain. Semakin dekat derajat kekerabatannya dengan orang yang menerima sedekah itu, maka semakin besar pula pahala sedekahnya. Para pendengar yang budiman, adab yang ke-14 adalah merahasiakan sedekah kecuali untuk suatu kepentingan. Maka dianjurkan kepada setiap muslim, jika ia hendak bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar merahasiakannya sedekahnya itu dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Karena hal itu lebih dekat kepada keikhlasan, serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang-orang yang menerimanya. Meskipun demikian, apabila di sana ada kepentingan dan maslahat yang kuat untuk menampakkannya, maka yang lebih baik adalah menampakkannya. Sebagai contoh, orang yang terhormat bersedekah kepada orang yang membutuhkan di hadapan khalayak, agar mereka mengikutinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu tidak mengambil kembali sedekahnya. Jika seseorang memberikan suatu sedekah, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali dari orang yang telah menerimanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya, maka ia seperti anjing yang telah memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya lagi. Hadis rawahu Muslim. Demikianlah pendengar, di antara adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sedekah kita berbuah pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة ورزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.